kenang kembali cerita suka duka yang pernah terjadi. Semua terlewati bagai dalam mimpi sampai detik ini bisa kita abadi. Di saat indah ini ku ingin bernyanyi untukmu dan untukku ku rangkai puisi. Semoga cinta kita senada sejoli selalu mengagumi sampai di akhir nanti. Mari kita berjanji sehidup dan semati, apapun yang terjadi tetaplah kau di sini. Mari kita bernyanyi rayakan hari ini, karena Tuhan yang kuasa memberi umur yang panjang. Selamat ulang tahun buat kisah yang indah, hari yang penuh arti untuk kita berdua. Selamat ulang tahun. Untuk kita berdua.